bisa pasti mempunyai impian, tetapi tak selalu terjadi. Terkadang saat aku merasa impian itu dia menyata, sang waktu membuatku terjaga. Dan di saat engkau pergi,